بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kepada wali santri di kajian pagi hari ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nilai sebagai amalan yang saleh atas apa yang kita perbuat, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat ini, terhitung sebagai amalan yang saleh. Dalam rangka untuk mendatangi kajian-kajian majalis ilmu dalam pertemuan ini. Semoga dengan niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Jalla wa'ala, itulah yang menjadikan sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan, berkenan menerima untuk menjadi catatan amalan saleh di sisinya. Ma'asyiral ikhwah al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian ini kita insyaallah taala melanjutkan pembahasan kita dari suatu kitab karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, wa bid'ahuha, dan bid'ah-bid'ah yang terjadi padanya. Dan insyaallah taala akan kita sempatkan untuk mengingatkan kembali masing-masing dari kita pada materi kedua setelah ini bi'idznillahi ta'ala. Adapun pembahasan kita ahkamul janaiz tentang ghuslul mayyit, memandikan mayit atau memandikan jenazah, pada poin yang ke-29, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa yura'a fi ghaslihi al-umur al-atiyah. Dalam masalah membandingkan ini, hendaknya diperhatikan beberapa perkara yang terkait. Ada 13 yang beliau sebutkan dan sudah kita selesaikan. Namun tidak mengapa untuk mengulas sepintas 13 perkara itu. Yang pertama, ghusluhu thalasan fa akthar ma yara al-qa'imun ala ghusli. Memandikannya sebanyak 3 kali atau lebih sesuai yang diperlukan bagi yang memandikannya. Yang kedua, antakunal ghasalat witran. Memandikannya itu dengan bilangan yang witir, bilangan ganjil. Jika tadi telah dikatakan 3 atau lebih, maka lebihnya jika ganjil 5, 7, demikian. Yang ketiga, an yuqrana ma'a ba'diha sidrun aw ma yaqumu maqamahu fit tanzif kal asnan was sabun. Hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampur dengan sidr, yaitu daun bidara. Aw ma yaqumu maqamahu ma fit tanzif, atau yang lainnya yang semisalnya yang bisa dipergunakan untuk membersihkan, memandikan seperti sabun dan yang semacamnya. Rabi'an, yang keempat, an yukhlat ma'a akhiri ghuslatin minha syai'un min at-tayyib. Hendaknya di bagian akhir dari proses memandikan itu airnya dicampur dengan tayyib, wewangian, wal kafur aula, dan dengan tumbuhan kafur itu lebih diutamakan. Yang kelima, naqdud dhafair wa ghasluha jayyidan. Melepaskan jalinan rambut dan membasuhnya jayyidan, dengan sebaik-baiknya. Berikutnya yang keenam, tasrihu sya'rihi, menyisir rambutnya. Sabi'an, yang ketujuh, ja'alahu thalatha dhafair lil mar'ah wa ilqa'iha khalfaha. Bagi jenazah wanita, maka rambutnya dibuat 3 kepang dan meletakkan di belakangnya. 6. Saminan, yang ke-8, al-bad'u bima yaminihi wa mawadi'il wudu' minhu. Memulai dengan anggota tubuh bagian kanan dan anggota tubuh yang biasa dibasuh saat berwudu. At-tayamun, mendahulukan yang kanan. Nah, sesuai dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendahulukan dengan tangan kanannya dalam perkara-perkara kebaikan. Tasi'an, yang ke-8, an yatawalla ghusla adh-dhakari ar-rijal wal unsa an-nisa illa mastuthniya kama ya'ti bayanu. Hendaklah orang laki-laki yang memandikan jenazah laki-laki dan wanita memandikan jenazah wanita, kecuali yang dikecualikan. Sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut, kata beliau, maksudnya diperbolehkan terkait dengan suami istri. Jika istrinya yang meninggal, maka suami boleh untuk memandikan, atau sebaliknya. Mengapa demikian? Karena ini sesuatu yang diperkecualikan. Yang ke-10, kata beliau, an yughsala bi khirqatin aw nahwiha tahta sa'ir li jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha. Hendaknya jenazah dimandikan dengan menggunakan selembar kain atau yang semisalnya, di bawah tutupan kain penutup bagi tubuhnya, setelah sebelumnya semua pakaiannya dilepas, yakni sudah disiapkan gantinya sebelum melepas pakaian yang menempel, nah, sehingga tidak terlihat auratnya. Nah, demikian dijaga aurat, termasuk jenazah orang yang telah meninggal dunia sekalipun. Tidak kemudian sembarangan asal memandikan aurat kemudian terbuka dengan dibiarkan begitu saja. Sama sekali tidaklah demikian, melainkan dijaga sampai urusan untuk melepasnya pun sudah disiapkan gantinya. Yang ke-11, wa yustasna mimma dzukira fi rabi'an al-muhrim fa innahu la yajuzu taqtibuhu liqaulihi fil hadits alladhi sabaqat al-isharah ilaihi qariban. Bahwa yang ke-11 terkait dengan poin yang ke-4 yang mana dianjurkan di sana untuk memberikan wewangian setelah proses pemandian, dimandikannya selesai, dikecualikan bagi al-muhrim, orang yang sedang berihram meninggal dunia, maka tidak boleh diberi wewangian. Karena di saat menjalankan ihram, salah satu larangannya dilarang memakai wewangian. Maka takdir Allah Jalla wa'ala tentukan kepada dia ajal, dalam keadaan dia masih berihram, maka memandikannya itu tidak memakai atau disertakan wewangian. Nah, yang ke-12, wa yustakhna aidan mimma warada fi tasi'an az-zawjan, diperkecualikan pula dari yang tersebut pada poin yang ke-9, bahwa yang memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki, demikian pula wanita, maka yang memandikan pula adalah wanita, kecuali yang dikecualikan maksudnya az-zawjan, nam suami istri. Fa innahu yajuzu likulli minhuma an yatawalla ghasl akhar, karena diperbolehkan bagi setiap dari keduanya untuk memandikannya. Idla dalila yamna'u minhu, dengan suatu alasan tidak ada dalil yang melarangnya. Wal aslu al jawaz, maka hukum asalnya diperbolehkan. Yang ke-13, an yatawalla ghuslahu man kana a'raf bi sunnatil ghusli, hendaknya yang memandikan itu adalah orang yang lebih tahu tentang sunnah, tentang sunnah untuk memandikannya, maka itu diupayakan. Nah, lebih utama, apalagi jenazah itu dari keluarga atau kerabatnya sendiri. Nah, dikarenakan bahwa orang-orang yang menangani pemandian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang seperti telah disebutkan sebelumnya. Nah, adalah para sahabah yang mengerti. Nah, maka diutamakan kepada yang memandikan adalah orang yang mengerti terhadap sunnah. Sampai di situ insyaallah taala kajian yang lalu, dan kita akan lanjutkan pada poin yang ke-30. Sebelumnya adalah poin yang ke-29 dengan 13 permasalahan tadi. Berikutnya poin yang ke-30. Hendaknya masing-masing untuk menyimak selama kajian berlangsung, tidak ada yang berbicara satu dengan lainnya, terkhusus ummahat, agar bisa tenang dan tidak diganggu oleh putra dan putrinya sehingga menjadi sebab kegaduhan atau ketidaktenangan selama kajian. Berikutnya yang ke-30. Waliman tawalla ghuslahu ajrun adzim. Bagi yang memandikan jenazah, ajrun adzim, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bisyartain itsnain, dengan dua syarat. Assalam. Ada dua syarat untuk memperoleh pahala yang besar. Yang pertama, an yastura alaih wa la yuhaddith bima qad yara min al-makruh. Hendaknya dia harus bisa menutupi 6 jenazah dengan sebaik-baiknya. 6 Menutup aibnya dan tidak menyebarkan aib tersebut kepada lainnya. Di saat dia memandikan, mungkin dia lihat ada sesuatu apa, maka kemudian sisi lain memang dia orang yang bermudah-mudahan untuk cerita sehingga diceritakan kepada yang lainnya. Maka ini jangan dilakukan karena akan mempengaruhi untuk ditetapkan pahala yang besar baginya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara lahullahu 40 marrah. Barang siapa memandikan jenazah muslim kemudian dia menyembunyikan dengan baik, maka Allah Jalla wa'ala akan ampunkan baginya 40 marrah, 40 kali untuknya. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri 'alaihi. Dan barang siapa yang membuatkan lubang untuknya, liang kubur, kemudian dia menutupinya, maka akan diberlakukan pahala baginya ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah, seperti pahala orang yang memberinya tempat tinggal kepadanya sampai yaumul qiyamah nanti. 6 Seakan-akan dia membuatkan tempat tinggal bagi si mayit. Ini pahala bagi man hafara, siapa yang membuatkan lubang lahu baginya. Wa man kafanahu, dan siapa yang mengkafaninya, kasahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya di hari kiamat kelak, min sundusin wa istabraqil jannah, pakaian yang terbuat dari sundus, dari kain sutra tipis. 6 Yang disebut dengan sundus. Wa istabrak, dan akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari sutra yang tebal. Istabrak. Naam. Dua kata ini ada di dalam ayat Al-Quran. Naam. Akan dipakaikan dia pakaian yang terbuat dari sundusin wa istabraqil jannah. Dari sundus dan istabraqnya jannah. Bukan yang di dunia tetapi di jannah. Melalui hadis ini telah disebutkan masing-masing pahalanya. Siapa yang memandikan, Allah akan ampunkan 40 kali. Siapa yang membuatkan lubang, maka seakan-akan dia membikinkan tempat tinggal baginya sampai yaumul qiyamah. Dan siapa yang mengkafani, Allah akan berikan pakaian kepadanya nanti yaumul qiyamah yang terbuat dari sundus dan istabrak. Artinya menunjukkan mulianya melakukan hal itu, yang tentu kita berusaha untuknya, untuk ikut andil di saat-saat seperti itu, memandikan jenazah. Sisi lain juga kita agar terlatih, terbiasa untuk tanggap ataupun kita bisa melayani jenazah itu dengan baik, maka itu akan membuahkan hasil yang besar. Selain pahala, juga mengingatkan kita kepada kematian. Nah, maka tentu sebagai himbauan bagi masing-masing untuk bisa setiap diri memiliki kemampuan untuk melayani terhadap jenazah, tidak terkecuali pula dalam urusan memandikan, sehingga tidak kemudian masih cari-cari kalau ada jenazah siapa yang bisa memandikan, cari sana cari sini. Nah, tapi hendaknya masing-masing diri bisa, karena kita sudah pelajari secara teori, tinggal prakteknya itu adalah bersama dengan yang lainnya semakin memudahkan. Nah, bersama dengan lainnya yang mengerti. Sehingga kedepannya begitu ada jenazah berikutnya sudah terbiasa. Ini yang pertama. Yang kedua, an yabtaghi bidzalika wajhallah. Hendaknya dia lakukan itu, memandikan itu semata-mata mencari keridhaan Allah, mengharap wajahnya Allah. La yuridu bihi jazaan wala syukura wala syai'an min umurid dunya. Tidak menginginkan atau bertujuan mendapatkan upah atau ucapan terima kasih ataupun materi dunia yang lainnya. Semata-mata murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kedua, masalah kedua ini, sekian banyak dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang perlu kita simak bersama. Dalil dari ayat Al-Quran, perintah untuk kita ikhlas pada surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, yang sering-sering sudah kita tahu dan kita sebagian insyaAllah hafal. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Rasul diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala menyatakan seperti itu. Innama ana bashar, aku adalah manusia biasa. Seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Dan sesungguhnya ilah kalian adalah Allah Jalla wa'ala yang wahid, yang maha satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleha, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Pada kalimat terakhir ini, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya, adalah mengisyaratkan untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada juga ayat yang menyebutkan, yang juga kita hafal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah diperintah mereka melainkan supaya menyembah Allah Jalla wa'ala dengan semurni-murninya ketaatan kepadanya. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu atau sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan dengan niatnya. Siapa yang niatnya karena Allah atau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia dan apa yang dia inginkan dari wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. 6. Dua ayat tadi dan satu hadis tadi insyaAllah sudah seringkali kita dengar. Tidak masalah terus kita dengar, karena permasalahan penting, permasalahan mendasar, syarat diterimanya suatu amalan ibadah. Maka selalu dan sering-sering perlu diingatkan, dasar dalam suatu amalan untuk ikhlas, itu salah satu syaratnya. Hadis berikutnya yang kedua, yang mungkin kita sebagian pernah mendengarnya, maka adanya hadis, Bashir hadihil umma bisana wat tamkin fil bilad wan nasri war rif'a fid din. Sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan as-sana, ketinggian derajat, wat tamkin fil bilad, sampaikan kabar gembira tempat tinggal yang permanen di negeri ini, wan nasr, dan juga pertolongan, war rif'a fid din, dan ketinggian dalam agama. Sampaikan empat perkara tadi kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa itu? Bagi siapa itu? Man amila minhum bi amalil akhirah fid din. Barang siapa yang beramal di antara mereka dengan amalan akhirat, lid dunia, untuk kepentingan dunia. Walaisa lahu fil akhirati nasibun. Maka di akhirat kelak dia tidak dapat bagian apa-apa. Zahirnya tampaknya dia beramal dengan amalan akhirat, tapi untuk kepentingan dunia. Maka kalau niatnya seperti itu, adalah dia tidak dapat apa-apa di akhirat nanti. Kaitannya dengan jenazah, di antara sekian amalan, dia mandikan mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, agar mungkin dia terlihat oleh orang lain dalam memandikan itu, atau ikut andil supaya dengan niat ini ataupun dengan niat itu dan sebagainya dan sebagainya. Maka ini bentuk suatu amalan akhirat lid dunia, tapi untuk kepentingan dunia. Dunia itu bukan bentuk uang saja, materi, tapi pujian, kepamoran, terkenal, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, maka yang diperintah baginya adalah untuk mengikhlaskan betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang itu bertanya, ara'aita rajulan ghadza yaltamisul ajra wadzikra malahu, bagaimana pendapatmu? Bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mencari pahala, sementara di saat itu sekaligus untuk mencapai adzikra. Adzikra yakni penyebutan, sebut-sebut, untuk sekaligus kemasyhuran, supaya terkenal dia. Bagaimana dia mencampurkan keniatan amalan akhirat dengan amalan dunia, ingin cari pahala satu sisi, tapi sisi lain kepamoran tadi, kemasyhuran. Malahu, apa yang akan dia peroleh ya Rasulullah? Waqala, kata Nabi, la syai'alah, dia tidak dapat apa-apa. Fa'a'aja salasa marrat, beliau ulangi, fa'a'ajaha salasa marrat, maka orang tadi mengulangnya sampai 3 kali. Bagaimana ya Rasulullah, kalau ada orang berperang untuk mencari pahala sekaligus kemasyhuran, apa yang akan dia peroleh? Nah, diulangi sampai 3 kali pertanyaan itu, maka Nabi pun jawab dengan jawaban yang sama, la syai'alah, dia tidak akan dapat apa-apa. Tsummaqal, maka Nabi menyatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya wajhuh, sungguh Allah tidak akan menerima suatu amal melainkan yang ditujukan secara tulus kepadanya, kepada Allah, dan dalam rangka mencari keridhaannya, mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil pula untuk menekankan keikhlasan dalam setiap amal. Nah, disebut oleh Syekh Al-Albani, dinukilkan ini dikaitkan dengan memandikan jenazah tadi. Oh, termasuk memandikan jenazah adalah bagian dari amalan yang soleh, sehingga terus diingatkan agar tidak lupa kalau dia memang betul-betul menginginkan pahala yang besar di sisi Allah, pahala yang ditetapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ke-31, poin ke-31, dan nanti akan berakhir pada poin yang ke-32. Mudah-mudahan waktunya mencukupi, jika tidak sesuai dengan waktunya. Yang ke-31, disunnahkan yustahabbu liman ghasalahu an yaghtasilah, disunnahkan bagi yang memandikan jenazah untuk mandi. Selesai habis memandikan jenazah, maka dia mandi. 6. Dikatakan disunnahkan. 6. Dan bukan termasuk perkara yang wajib. Yang nanti akan disebutkan 2 riwayat. Untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Disebutkan hadis, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa telah memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Falyaghtasil. Wa man hamalahu, dan siapa yang mengangkatnya, membotongnya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Maka di sini menunjukkan sunnahnya. Adapun qarinah atau yang mengimbanginya sehingga hal itu tidaklah terkesan wajib. Sementara kalau kita pahami dari sabda yang disebutkan tadi, siapa yang memandikan jenazah, falyaghtasil, menunjukkan perintah, maka wajib dia mandi. Falyaghtasil. Dan siapa yang mengangkatnya, maka dia hendaklah berwudu. Nah, jika berdiri sendiri, maka akan difahami wajib. Akan tetapi mengapa kesimpulan pada poin 31 dikatakan disunnahkan? Karena ada hadis lain yang mengiringinya sehingga menurunkan dari derajat wajib menjadi sunnah. Mana riwayat itu? Ada dua riwayat. Yang pertama dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Laisa 'alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun. Tidak ada keharusan bagi kalian untuk mandi setelah memandi idza ghasaltumuh, setelah kalian memandikan jenazah. Tidak ada keharusan. Fa inna mayyitakum laisa binajas. Karena sesungguhnya mayit kalian itu tidak najis. Artinya apa perlunya untuk mandi? Fahasbukum an taghsilu aydikum. Maka oleh karena itu cukup bagi kalian untuk membasuh tangan kalian. Cukup cuci tangan. Maka paling tidak ngimbangi. Nah ini. Kalau tidak ada perkara yang sifatnya qarinah, pembanding tadi, maka hanya berdiri seperti itu, maka bisa tetap dengan hukumnya wajib. Tapi karena ada hadis, riwayat-riwayat lain, nam, walaupun mauquf itu adalah sampai kepada sahabat, sebagaimana tadi dari Ibnu Abbas, maka setidaknya menurunkan hukum yang wajib menjadi tidak wajib. Menjadi sunnah dengan pengertian fikih diamalkan, dia mendapatkan ajar, tidak pun tidak mengapa. Riwayat yang kedua, ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar sahabah, maka keduanya tadi riwayatnya mauquf. Apa mauquf? Riwayat yang berakhirnya berujung sampai sahabat saja, tidak sampai kepada Rasul SAW. Kunna naghsilul mayyit. Faminna man yagtasil, wa minna man la yagtasil. Kami, kata Ibnu Umar, di antara kami para sahabat pernah memandikan jenazah. Maka di antara kami ada yang mandi setelah itu, dan ada pula yang tidak mandi. Nah. Dengan dua riwayat ini menunjukkan bahwa disunnahkan memandikan untuk mandi setelah memandikan jenazah, tidak pun tidak mengapa, cukup dengan mencuci kedua tangannya. Wadih, jelas insyaAllah. Nampaknya cukup. Sampai poin ke-31, masih tersisa satu poin lagi. Akan tetapi jika dipaksakan, khawatirnya kekenyangan. 6. Sehingga kita jalani, walaupun tidak banyak, yang penting kita faham dan melekat di dalam pikiran kita, untuk kemudian nanti suatu saat di antara antum bisa ikut andil di dalam pengurusan jenazah, termasuk memandikannya, sehingga tidak sebagian dari perorangan yang bisa atau selalu melakukan hal itu. Melainkan bagi setiap diri kita berupaya untuk bisa andil di dalam amalan yang besar seperti ini. 6. Sudah 40 menit kajian ini. Sisa waktu yang ada, kita beralih kepada suatu masalah yang perlu diingatkan bagi masing-masing diri kita semua. Perkara yang dimaksud, apa yang terjadi di zaman kita yang sudah hampir bisa dikatakan banyak terjadi atau dilakukan pada sebagian umat ini, yakni perkara itu nampaknya sudah menjadi keumuman. Yang dimaksud dari perkara itu adalah membuat gambar makhluk yang bernyawa. Nah, perkara ini dengan kemajuan zaman seperti ini menjadi, dengan kemajuan teknologi zaman seperti ini, menjadi fitnah. Pada sebagian orang, sehingga terjatuhlah kepada perkara-perkara yang terlarang. Yang kita perlu diingatkan semua untuk mencermati terhadap hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Bab ini bab tentang masalah orang-orang yang menggambar itu disebutkan dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid yang kita bahas pada kajian hari Kamis, pada bagian-bagian menjelang terakhir. Judulnya Bab Maja'a fil Musawwirin. Bab tentang Al-Musawwir. Musawwir itu dari kata sawwara, yusawwiru, menggambar. Maka pelakunya musawwir. Karena jamak jadilah musawwirin, musawwirun. Bab tentang masalah itu. Apakah itu pelukis yang menggambar makhluk yang bernyawa, ataupun statusnya bukan pelukis tapi dia menggambar makhluk yang bernyawa. Mari kita simak dan dengarkan hadis yang disebutkan padanya. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sampaikan sabdanya, qala Allah taala, Allah jalla wa ala berfirman. Maka ini diistilahkan dengan hadis qudsi. Wa man adzlamu? Maka siapakah yang lebih zalim? Mimman dhahaba, dari orang-orang yang melakukan yakhluqu ka khalqi. Yakhluq artinya menciptakan, ka khalqi seperti ciptaanku. Siapakah yang lebih zalim dari orang semacam itu, meniru mengikuti apa yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah menciptakan manusia, manusia tadi menciptakan manusia. Atau menciptakan makhluk yang bernyawa. Maka siapakah yang lebih zalim perbuatannya dibandingkan orang yang berbuat seperti itu? Fal yakhluqu dzurrah. Maka jika dia ingin menciptakan, menggambar, maka lakukan atau menciptakan dzurrah, dzarrah. Dzarrah itu habbah, bijian, tumbuh-tumbuhan, dengan segala bentuknya, dengan segala jenisnya. Aul yakhluqu habbah, ataupun dia ciptakan atau dia buat habbah, biji-bijian. Mungkin kalau dzarrah tadi adalah mungkin tanaman, habbah, biji-bijian. Atau dzarrah itu juga jagung secara detailnya, habbah itu adalah tumbuh-tumbuhan. Aul yakhluqu sya'irah, atau hendaklah dia ciptakan syairah, gandum. dari tiga perkara itu, dzarrah, habbah, sya'irah, apa itu? Tanaman, jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jika dia terpaksa mengharuskan untuk melukis, menggambar, maka gambarlah semacam itu. 6. Akhrajahu, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. 6. Itu riwayat yang pertama. Mudah-mudahan kita faham. Riwayat melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kedudukan hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya dari jalan Aisyah radhiyallahu anha juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah sampaikan sabdanya, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, manusia yang paling keras azabnya atau siksaannya di hari kiamat kelak, alladzina yudahi'una bikhalqillah, adalah mereka yang menyerupai dengan ciptaan Allah. 6. Adalah mereka yudahi'una bikhalqillah, yang menyerupai dengan ciptaan Allah. Dua riwayat sudah kita dapatkan. Keduanya adalah sahih. Dari Abu Hurairah, dari Aisyah. Berikutnya yang ketiga juga riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu musawwirin finnar, setiap atau semua penggambar itu di neraka. Yuj'allahu bikulli suratin, akan dijadikan baginya pada setiap gambar, sawaroha, yang dia pernah gambar, nafsun, dibuatlah oleh Allah satu jiwa nanti di yaumil qiyamah. Yu'adzabu biha fi jahannam, akan diadab dengannya di jahannam. 6. Riwayat yang sahih juga. 6. Masing-masing kalau kita perhatikan riwayatnya begitu keras. Ya, penekanannya. 6. Sekeras-keras azab yaumil qiyamah alladzina yudahi'una bikhalqillah. 6. Kullu musawwirin finnar. 6. Riwayat juga dari Bukhari Muslim rahimahumullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu', yang sampai kepada Rasulullah SAW, man sawwara suratan fid dunya, siapa yang menggambar dengan suatu gambar di dunia, kullifa an yanfukha fiha ruh, akan dipasrahkan kepadanya untuk meniupkan ruh kepada yang digambarnya. Walaysa binafikhin, dalam keadaan dia bukan orang yang mampu untuk memberikan ruh. 6. Dia bukan orang yang memiliki wewenang untuk memberikan ruh. Tetapi Allah paksa dia untuk memberikan ruh. 6. Kenapa? Karena dia pernah menggambar dengan suatu gambar di dunia. 6. Satu lagi riwayat untuk melengkapi. Pada matan tentang bab ini dalam kitab Tauhid, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abul Hayyaj. Qala li Aliyun, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan kepadaku, kepada Abul Hayyaj, namanya Hayyan bin Husain. Abul Hayyaj al-Asadi, namanya Hayyan bin Husain. Katanya, Ali, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepadamu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus padanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa suatu pesan, membawa suatu wasiat. Nam, dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam diantaranya, Alla tada' suratan illa tomastaha. Hendaknya engkau tidak biarkan gambar kecuali engkau hapus. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Hendaklah tidak engkau biarkan suatu kuburan yang ditinggikan. Nah, melebihi dari satu jengkal. Illa sawaitah. Melainkan kau ratakan. Nah. Tidak boleh meninggikan kuburan melebihi satu jengkal. Satu jengkal itu batas yang maksimal meninggikan kuburan. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan melebihi dari itu akan menjadi memancing orang untuk terfokus kepada kuburan yang tinggi tadi. Ada apa kuburan di ditinggikan, berarti ada sesuatu yang keramat atau ada sesuatu ini, sesuatu itu. Maka agama sudah menepis jauh-jauh hari agar seluruh sarana yang mengantarkan termasuk sorotan pandangan orang sehingga terfokus kepadanya tadi yang selangkah demi selangkah akan menyeret kepada perbuatan syirkul akbar sudah disampaikan. Sudah diingatkan. Nah, itulah 4 riwayat dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Ibn Abbas, dari Abul Hayyaj radhiyallahu anhum ajma'in, riwayat-riwayat yang sahih yang dengan berjalannya zaman, perkara ini semakin bermudah-mudahan. Nah, dengan kecanggihan alat komunikasi, sehingga apa yang telah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang tidak diragukan kesahihannya, selangkah demi selangkah dilanggar. 6. Padahal itu permasalahan yang besar. Bahkan termasuk al-kabair, antara dosa-dosa besar. 6. Maka wajib bagi setiap diri kita untuk sekuat tenaga menahan diri darinya. Dari pelanggaran-pelanggaran. 6. Apa yang telah dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Walaupun itu sudah melingkupi atau mengumumi di sekitar kita. Maka kita berusaha untuk tidak ikut arus atau ikut-ikutan dalam masalah ini. Nah, agar kita tergolong orang-orang yang selamat. Maka nasihat kepada seluruh pihak, semuanya, untuk bisa saling mengingatkan. Nah, jika didapati ada yang mengambil gambar makhluk yang bernyawa, maka diingatkan yang baik. Itu bentuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Merintahkan kepada yang baik, mencegah dari perkara yang mungkar. 6. Dan antum akan dapat pahala dengan mengingatkan. Sekali lagi tentunya dengan cara yang baik. 6. Diingatkan. 6. Jika dia tidak peduli atau mengabaikan, tidak mengindahkan, maka kewajiban kita sudah menyampaikan selebihnya adalah urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Tetapi tetap mengingatkan, tidak cukup sekali, mungkin lebih darinya terus diingatkan. Yang mengingatkan bukan ustaz saja, tetapi masing-masing individu, masing-masing pihak untuk ikut andil dalam menerapkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jika tidak ditegakkan prinsip agama ini, amar ma'ruf nahi mungkar, maka berbahaya. Selangkah demi selangkah kemudian akan jauh dari agamanya. Naam. Dengan dalih sudah kemajuan zaman, atau dengan dalih ini maupun dalih yang itu, maka nantinya sedikit demi sedikit, maka perkara agama tadi akan tergugurkan. Nah, maka sekali lagi mengingatkan diri kita semuanya tanpa terkecuali untuk kita bisa saling mengingatkan. Yang kedua juga masing-masing diri bisa menahan sekuat mungkin agar kita bisa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa istiqamah di atas jalannya dengan lika-liku yang ada dalam kehidupan ini, menjalankan ketaatan-ketaatan, menjauhi larangan-larangannya dengan ikhlas. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengannya Allah Jalla wa ala memberikan pahala yang setimpal atas kesabarannya menjalankan perintah, menjauhi larangannya sampai ajal menemuinya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.